الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan memulai pelajaran sebuah kitab yang sangat penting sekali berjudul Thalathatul Usul wa Adillatuha, yang artinya tiga landasan utama dan dalil-dalilnya, disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang berbicara tentang tiga landasan yang paling penting di dalam kehidupan kita, tiga pilar terpenting yang membangun agama kita dan merupakan jaminan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Ini adalah tiga perkara yang akan ditanyakan di kubur ketika kita memasuki gerbang pertama dalam kehidupan akhirat, tatkala kita berpisah dengan dunia yang fana ini, memasuki alam barzakh setelah seluruh orang yang mengantarkan kita di kubur kita meninggalkan kuburan kita, maka akan datang dua malaikat untuk menanyakan tiga permasalahan ini. Yaitu, yang pertama mereka akan bertanya, man rabbuka, siapakah Rabbmu? Kemudian mereka akan bertanya, madinuk, apa agamamu? Kemudian mereka akan bertanya, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fiikum, siapa orang ini yang diutus kepada kalian, yaitu nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan oleh dua malaikat atas setiap hamba yang memasuki kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Dan pertanyaan ini, barang siapa yang dapat menjawabnya dengan baik, maka dia telah memegang kunci kesuksesan. Dipastikan perjalanannya setelahnya akan lancar. Perjalanannya setelah dia lolos menjawab pertanyaan tersebut, maka insyaallah ta'ala akan lancar. Bahkan ada suara dari langit yang akan membenarkan dia, an sadaqa abdi, sungguh hambaku telah benar, apabila dia menjawab dengan benar. Dan disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang panjang, yaitu hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang perjalanan ruh setelah keluar dari jasad kita, pada akhirnya dikuburkan dan ditanyakan oleh dua malaikat. Barang siapa menjawab dengan benar, maka ada penyeru dari langit yang berkata, hambaku telah benar. Fa'afrishuhu minal jannah. Maka buatkanlah baginya satu hamparan dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikanlah kepadanya pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukalah untuknya pintu yang menuju kepada surga. Ya. Inilah keadaannya yang terjadi di kuburnya apabila dia menjawab dengan benar. Sebaliknya, barang siapa yang tidak bisa menjawab dengan benar, disebutkan dalam hadis, ketika ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, ada yang menjawab, haha la adri, saya tidak tahu. Maka ada penyeru dari langit yang berkata, ankadzaba fa afrishu lahu minan nar, sungguh dia telah salah atau dia telah berdusta, maka hamparkanlah untuknya sebuah hamparan dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukalah untuknya pintu yang menuju ke neraka. Faya'tihi min harriha wa sumumiha, maka datang kepadanya panas neraka serta racun-racunnya. Wa yudayyiq 'alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi adla'uhu, dan kuburnya disempitkan sampai tulang-tulang rusuknya beradu. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, lalu datang kepadanya orang yang wajahnya sangat jelek, qabihus thiyab, pakaiannya jelek, muntinur rih, yang baunya busuk. Itulah teman yang akan menemaninya, yang merupakan amal-amal buruknya ketika di dunia. Jadi diceritakan di dalam hadis tersebut, barang siapa yang mampu untuk menjawabnya, kuburnya akan menjadi salah satu taman surga. Nikmat dia rasakan di kuburnya. Sampai disebutkan dalam hadis, kuburnya diluaskan sejauh matanya memandang. Berhembus angin segar yang menyejukkan dari surga. Dan yang menemaninya adalah seorang yang berparas yang baik, pakaiannya bagus, serta baunya wangi. Sebaliknya, na'udzubillah, barang siapa yang tidak sanggup untuk menjawabnya dengan benar, maka kuburannya menjadi salah satu jurang dari jurang neraka. Berapa lama dia akan rasakan hal seperti itu? Bisa jadi dia merasakan sampai hari kiamat. Ada berapa ribu tahun lagi kiamat? Bagaimana dengan orang yang sudah mati ribuan tahun yang lalu? Dia mendapatkan azab kubur yang sangat pedih sekali. Kuburan yang sudah sempit itu dipersempit lagi sampai tulang-tulangnya beradu. Na'udzubillah. Maka inilah pentingnya kita mempelajari tiga perkara ini. Dan ini bukanlah seperti pertanyaan ujian yang soalnya sudah bocor, tidak. Tetapi ini adalah pertanyaan, barang siapa yang memahaminya dengan baik, akidahnya tentang hal tersebut itu benar, dan dia amalkan dalam hidup kesehariannya, maka dia pasti mampu untuk menjawabnya. Sebaliknya, walaupun dia sudah tahu itu adalah tiga pertanyaan di alam kubur, tapi dia tidak pahami dengan baik, akidahnya, keyakinannya terhadap tiga perkara tersebut tidak benar, tidak pula dia amalkan dalam kehidupannya, maka dia tidak akan sanggup untuk menjawab. Bahkan disebutkan di dalam sebagian riwayat, ada yang menjawab, sami'tun nas yakuluna syai'an fakultuhu. Jawabannya apa? Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, itu yang aku katakan. Maksudnya apa? Dia sekedar ikut-ikutan. Ilmunya tentang Allah, ilmunya tentang agama, dan ilmunya tentang Nabi, cuman sekedar ikut-ikutan. Tidak dibangun di atas dasar dalil. Maka itu pun tidak akan sanggup untuk menjawab. Apalagi yang tidak punya ilmunya sama sekali. Maka penting sekali menuntut ilmu tentang tiga perkara tersebut. Tidak cukup sekedar taklid, ikut-ikutan tanpa mengerti dalil, apalagi tidak mengerti sama sekali atau tidak tahu sama sekali. Oleh karena itu dikatakan para ulama, at-taqlid la yanfa'u fil aqaid. Ini kaidah penting sekali di dalam keyakinan setiap muslim, bahwasannya ikut-ikutan itu tidak memberi manfaat di dalam keyakinan. Jadi keyakinan seseorang harus dibangun di atas dasar ilmu. Jadi dari sini kita pahami penting sekali mempelajari tiga prinsip utama di dalam syariat Islam, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengenal agamanya. Inilah inti pembahasan kitab ini. Ada satu faedah yang dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullahu taala. Beliau memberikan nasihat kepada kita akan pentingnya risalah ini. Kata beliau di dalam syarahnya, yan bagi lana an nahrisa ala hadhihi risalah. Sepatutnya bagi kita untuk bersemangat mempelajari risalah ini. Karena itu tadi, ini adalah risalah yang di dalamnya terkandung ilmu terpenting dalam kehidupan kita, yang dengannya kita dapat menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Dan apabila kita sanggup menjawabnya, berarti kita lolos ujian dan langkah kita dalam kehidupan setelahnya, kehidupan yang sangat panjang, akan meraih kebahagiaan insyaallah ta'ala. Maka hendaklah bersemangat. Ta'liman laha lil awam. Hendaklah buku ini diajarkan kepada orang-orang awam, orang-orang yang belum mengerti akidah yang benar. Ini pertama sekali yang harus dia pelajari. Persis seperti kita di awal menuntut ilmu, ini adalah kitab yang sangat pas sekali. Walin nisa'i fil buyut walil aulad wa nahwi dzalik. Demikian pula hendaklah diajarkan kepada para wanita di rumah-rumah dan juga kepada anak-anak. Dan khusus untuk anak-anak, Syekh rahimahullahu taala, penulis kitab ini, beliau punya risalah yang lain, judulnya hampir mirip, isinya pun hampir mirip, cuma dalam metode penulisan yang agak berbeda, yaitu yang beliau berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Iya, banyak orang terputar-putar. Mereka mengira itu satu judul atau satu kitab, padahal beda. Ada dua ya. Yang kita pelajari sekarang adalah Tsalatsatul Usul. Beliau punya kitab yang lain berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan kitab tersebut memiliki judul lain lagi, yaitu Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan tauhid kepada anak-anak. Isinya sama, tapi bentuknya tanya jawab. Bentuknya tanya jawab. Nah, itu bagus buat anak-anak. Perbedaannya yang lain, kitab yang akan kita pelajari yaitu Tsalatsatul Usul, Sebelum masuk pada inti pembahasan, ada tiga mukaddimah. Ada tiga mukaddimah yang akan kita lewati. Semoga insyaallah ta'ala setiap pertemuan kita bahas satu mukaddimah. Dan tiga mukaddimah ini adalah dasar-dasar penting di dalam akidah Islam. Di dalam akidah Islam, sebagaimana akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Baik. Jadi ini perbedaannya. Adapun al-usulus thalathah itu enggak ada mukaddimah, langsung. Iya. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan masuk mukaddimah yang pertama. Banyak para ulama yang memberikan perhatian serius terhadap kitab ini. Ya, tidak kurang dari ulama-ulama besar di masa ini. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, mantan mufti Saudi Arabia. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, Al-Syekh Saleh Al-Fauzan, dan masih banyak para ulama yang lainnya yang memiliki syarah, yang memiliki syarah atau kitab penjelasan terhadap kitab Thalathatul Usul ini. Yang agak meluas, yang agak meluas dan cukup detail adalah syarahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Demikian pula syarahnya Syekh Saleh Al-Fauzan. Kalau syarahnya Syekh Ibnu Baz itu ringkas. Iya. Demikian pula yang cukup luas itu syarahnya Syekh Saleh Al-Syekh. Iya. Jadi banyak para ulama-ulama besar di masa ini menulis penjelasan kitab Thalathatul Usul. Bahkan disebutkan Syekh Saleh Al-Fauzan, kibar ulama, ulama besar di masa ini yang tinggal di Riyadh, apabila beliau berkunjung ke Madinah atau ke Makkah, maka beliau sering mengajarkan kitab ini. Siapa yang duduk di majelis beliau? Yang duduk di majelis beliau itu banyak dari kalangan para ulama, para penuntut ilmu senior yang sudah bergelar doktor, profesor, tetapi beliau ajarkan kepada mereka kitab Thalathatul Usul. Yeah. Karena memang kandungan dalam kitab ini mencakup perkara terpenting di dalam agama kita. Artinya apa? Seorang penuntut ilmu harus memiliki perhatian yang besar terhadap kitab ini. Dan hendaklah diusahakan untuk dihafal matannya. Dihafal matannya. Ya, insyaallah ini sehari selesai kalau mau menghafal matannya saja. Ya. Kalau siapa yang menghafal akan lebih memudahkan baginya untuk belajar, penjelasannya akan lebih mudah dia pahami. Ya. Jadi ini menunjukkan kitab yang sangat penting karena para ulama memberikan perhatian yang besar kepadanya. Dan salah satu syarah yang insyaallah akan kita jadikan pegangan, sebuah syarah yang ringkas insyaallah membantu kita, yang berjudul Husulul Ma'mul fi Syarhi aw bi Syarhi Thalathatil Usul, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullahu taala. Iya. Walaupun metode kita tidak mengambil atau membacanya secara sempurna, tetapi kita meringkas faidah-faidah yang ada dalam kitab tersebut, poin-poinnya dipadukan dengan faidah-faidah yang lain yang sangat disayangkan untuk kita lewatkan dari kitab-kitab para ulama yang lainnya. Ya. Jadi antara satu kitab dengan kitab yang lain ini saling melengkapi. Saling melengkapi. Baik. Jadi metode kita ringkas insyaallah taala, tetapi kita berusaha untuk tidak meluputkan faidah-faidah yang disebutkan para ulama di dalam berbagai kitab. Ya. Kita masuk dalam pembahasan kitab ini. Berkata Asy-Syaikhul Allamah Syaikhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Sudah dimaklumi ya, sudah dikenal siapa beliau. Secara ringkas biografi beliau, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1703 Masehi, di negeri Uyainah di Saudi Arabia. Dan nasab beliau itu kalau kita telusuri ke atas itu berjumpa dengan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ilyas bin Mudhar. Dan untuk melihat terjemahan penjelasan biografi beliau dan juga pujian-pujian ulama terhadap beliau serta sekilas perjalanan beliau dalam menuntut ilmu, bisa dilihat di buku yang pernah saya tulis, ada disebutkan di situ insyaallah taala. Baik. Intinya beliau adalah ulama yang sudah dikenal, ma'ruf, dan cukuplah para ulama besar yang saya sebutkan tadi yang telah mensyarah kitab beliau menunjukkan beliau adalah salah seorang ulama yang dikenal, bahkan beliau adalah salah seorang mujaddid, pembaharu Islam di abad beliau. Baik. Beliau berkata rahimahullahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah awal beliau memulai kitabnya dengan basmalah. Beliau mulai dengan basmalah sebagai bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Qur'anul Karim dimulai dengan basmalah. Walaupun kalau kita membaca Al-Qur'an disyariatkan mulai dengan ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan basmalah hanya dibaca di awal surat. Kalau kita mulai dari pertengahan surat tidak dibaca basmalah, cukup ta'awudz. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menulis surat maka beliau mulai dengan basmalah. Seperti surat beliau kepada Heraklius, Raja Romawi, yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibn Abdillahi wa Rasulih ila Herakl azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad hamba Allah dan Rasulnya kepada Herakl penguasa Romawi. Isi suratnya adalah perintah atau ajakan kepada Raja Romawi untuk masuk Islam. Ini salah satu metode dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian Hudaybiyah, uktub bismillahirrahmanirrahim. Tulislah dengan memulai di awal kali ucapan bismillahirrahmanirrahim. Meskipun orang musyrik menolak. Orang musyrik menolak. Kenapa mereka menolak? karena mereka tidak pernah mendengar nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah salah satu penyimpangan mereka. Ketika Nabi SAW mengajarkan kepada mereka nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, mereka enggak mau terima. Apa kata mereka? Kami enggak tahu itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kami belum pernah dengar. Tulis saja Bismika Allahumma. Akhirnya itu yang ditulis. Padahal hakikatnya sama. Bismika Allahumma. Ya. Jadi yang seharusnya Bismillahirrahmanirrahim, pada akhirnya Rasulullah SAW mengalah ketika itu. Demikian pula para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam terdahulu, sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka pun memulai kitabnya atau suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya suratnya siapa? Ada yang tahu? Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Ratu Saba, yang orang sering katakan Balqis, tapi namanya enggak ada dalam Al-Quran was Sunnah. Yang Allah sebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-30, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman dan ia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa qad istaqarra amalul a'immal musannifin alaftitahi kutubil ilm bil basmalah wa kadzalika aw wa kadza mu'dham kutubir rasail. Dan telah tetap, telah menjadi kebiasaan amalan para imam yang menyusun kitab, mereka mulai dengan basmalah. Demikian pula kebanyakan risalah-risalah dimulai dengan basmalah. Oleh karena itu, kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu kitab sahih Al-Bukhari. Baik, jadi ini adalah bentuk peneladanan terhadap kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga kebiasaan dan sunnah para ulama terdahulu. Bismillah, apa maknanya? Dijelaskan kepada para ulama, ba itu lil isti'anah. Makna huruf ba itu, maknanya ba lil isti'anah, untuk memohon pertolongan. Sehingga arti bismillah itu adalah aku mohon pertolongan kepada Allah. Itu maknanya. Itu hakikatnya. Ketika kita memulai aktivitas dengan bismillah, artinya kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kata Allah atau nama Allah, inilah pokok nama Allah, seluruh nama Allah tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Asalnya dari kata al-ilah, maknanya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'ziman. Allah itu bermakna yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di dalam nama Allah ini sudah terkandung pelajaran yang sangat penting, yaitu penetapan tauhidul uluhiyah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk disembah. Hanya Allah yang berhak menyandang nama ini, tidak boleh kita namakan kepada makhluk. Dan sifat yang terkandung di dalamnya, yaitu Allah dialah yang pantas disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Maka di sini sudah terdapat penetapan tauhid uluhiyah. Ini pelajaran paling penting di dalam basmalah. Penetapan tauhidul uluhiyah. Penetapan tauhidul uluhiyah di sini dari dua sisi. Sisi yang pertama dari nama Allah itu sendiri. Sisi yang kedua adalah dari konsekuensi keimanan terhadap rububiyah. Keimanan terhadap rububiyah. Yaitu kita mengucapkan bismillah berarti kita imani rububiyah Allah. Kenapa? Apa arti bismillah tadi? Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita yakin memang hanya dialah yang mampu menolong kita. karena dialah yang menyandang sifat-sifat rububiyah. Oleh karena itu sudah sepatutnya dia saja yang disembah. Tidak pantas kita menyembah selainnya. Ini pelajaran terpenting di dalam basmalah, penetapan tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kedua, penetapan tauhidur rububiyah yang terkandung di dalam bismillah. Kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan apa? Allah dia saja yang memiliki sifat-sifat rububiyah, yaitu mencipta, memberi rizki, memberikan manfaat, menolak kemudaratan, dan lain sebagainya. Makanya kita minta tolong kepadanya. Kita enggak meminta tolong kepada selainnya. Iya. Kemudian yang ketiga, penetapan tauhidul asma wa sifat. Dari mana kita dapat itu? Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di sini bahwa dia memiliki nama Allah. Dia memiliki nama Allah. Maka sudah sepatutnya kita meyakini dia saja yang pantas menamakan untuk dirinya. Enggak boleh kita memberi nama kepadanya. Maka apa yang dia namakan untuk dirinya di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah, kita imani, tetapi kita tidak samakan dengan sifat-sifat makhluk. Itu yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat. Iya. Dan juga di dalam basmalah ini terdapat nama Allah yang lain, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman artinya adalah Zurrahmatil wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah Zurrahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Jadi Ar-Rahman itu namanya sifat zatiyah yang melekat pada zat Allah, tidak pernah terpisah darinya. Sedangkan Ar-Rahim terkandung padanya sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba-hambanya. Baik. Ini penjelasan ringkas makna basmalah. Adapun manfaat atau tujuan para ulama memulai dengan basmalah, demikian pula kita memulai aktivitas kita dengan basmalah, yang pertama adalah untuk isti'anah billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini yang paling utama. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, karena hanya Dialah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita. Makanya senantiasa kita tegaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu mohon pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuan basmalah adalah tabarruk, untuk mencari berkah. Untuk mencari berkah. Iya. Makanya di sini ada penjelasan Syekh bahwasannya kalau kita baca semuanya, bismillah ini maknanya adalah bismillahi aqra atau bismillahi aktub. Dengan nama Allah aku membaca, dengan nama Allah aku menulis. Ya. Cuman kalimat aqra dan aktub itu enggak disebutkan. Tidak disebutkan. Tetapi andaikan disebutkan, maka susunannya adalah bismillahi aqra atau bismillahi aktub atau bismillahi akul, aku makan. Ya. Tidak dibalik. Jangan dibalik aqra'u bismillah, saya membaca dengan nama Allah. Aktubu bismillah, aku menulis dengan nama Allah. Akulu bismillah, aku makan dengan nama Allah. Jangan dibalik. Kenapa? Karena untuk bertabarruk, mencari berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya disebutkan di awal. Disebutkan di awal. Demi mendapatkan keberkahan. Maka dari sini kita dapat satu pelajaran yang sangat berharga. Inilah cara mencari berkah yang disyariatkan. Dan bahwasannya hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menetapkan sesuatu itu memiliki keberkahan. Makanya, apabila kita mengharapkan keberkahan dari makhluk, atau kita meyakini sesuatu mengandung berkah, maka itu termasuk kategori syirik. Termasuk kategori syirik. Baik. Di antara keberkahan bismillah, disebutkan di dalam hadis Abu Dawud dari sahabat yang mulia Usamah bin Umair radhiyallahu anhu. Dia pernah berkata, aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibonceng oleh beliau di atas kendaraan beliau. Maka tiba-tiba kendaraan tersebut tergelincir. Tersandung batu atau yang semisalnya. Maka aku pun berkata, ta'isa syaitan, celaka setan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadaku, la taqul ta'isa syaitan, jangan kamu katakan setan celaka. Fa innaka idza qulta dzalik ta'azama hatta yakuna mithlal bait. Karena kalau kamu katakan demikian, setan itu akan membesar sampai seperti rumah. Wa yaqul bi quwwati, dan dia berkata, itu terjadi dengan kekuatanku. Walakin qul, tapi hendaklah kamu katakan bismillah. Katakan bismillah. Fa innaka idza qulta dzalik tasaghara hatta yakuna mithla dzubab. Karena kalau kamu katakan demikian, setan itu akan mengecil sampai seperti seekor lalat. Subhanallah. Tidak ada daya dan upaya syaitan, tidak ada apa-apanya syaitan apabila kita menghadapinya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya modal mencacinya, mengucapkan kata-kata kemarahan terhadapnya, malah sebaliknya dia tambah kuat. Tapi kalau kita katakan bismillah, dia melemah. Ini doa ya, kalau kendaraan tergelincir, kendaraan masuk lubang, baca ini bismillah. Ya. Baca bismillah. Baik. Dikatakan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fa hadza min ta'thiri barakati bismillah. Wa li hadza tustahabbu fi awwal kulli amalin wa qaulin. Hadis ini menunjukkan pengaruh berkahnya bismillah. Oleh karena itu disunahkan untuk memulai dengannya pada setiap amalan ataupun ucapan. Jadi mencari keberkahan dengan bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kemudian yang ketiga, ada manfaat yang ketiga juga apabila kita mulai dengan bismillah, yaitu peringatan untuk kita agar semua aktivitas kita yang sudah kita mulai dengan bismillah itu hendaklah demi mencari keridhaan Allah tabaraka wa ta'ala, maka hendaklah kita menjauhi apa saja yang dapat mendatangkan kemurkaannya. Ini manfaat besar. Dan ini bagian dari keberkahan. Kalau kita sudah mulai aktivitas dengan bismillah, ingat keridhaan Allah yang kita inginkan. Dan jauhi apa saja yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada kita. Di dalam menulis misalkan, tulis yang bermanfaat. Hati-hati jangan sampai tulisan kita menyesatkan. Di dalam berbicara, di dalam melakukan aktivitas, semuanya kita sudah mulai dengan bismillah, minta tolong kepada Allah dan mencari berkah dengan namanya. Maka kalau begitu kita harus jaga diri kita, jangan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, ini penjelasan ringkas makna bismillahirrahmanirrahim dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik darinya. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala berkata, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu. Inilah kalimat pembuka kitab beliau. Dimulai dengan kata i'lam. Dimulai dengan kata i'lam. Apakah makna i'lam ini? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, i'lam itu maknanya adalah ta'allam wafhan wafham wa tayaqqan. Ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah, pahamilah dan yakinilah. Itu makna kata i'lam dari kata ilmu. Dari kata ilmu. Iya. Apa arti i'lam? Pelajari, pahami dan yakini. Ini kalimat pertama atau kata pertama setelah basmalah untuk memulai kitab beliau. Ini menunjukkan apa? Yang akan kita pelajari ini penting sekali. Ya. Makanya harus semangat ini. Kalau ada yang tidur, dibangunin. Ya. Gak ada yang tidur ya, insya Allah ya. Ya. Semangat. I'lam. Ta'allam, wafham, wa tayaqqan. Kalau ada yang ngajak ngomong, jangan dilayani. Suruh diam. Baik. Pelajari, pahami, dan yakini. Dikatakan para ulama, ini adalah tandi. Apa namanya? Ajakan untuk memperhatikan. Iya. Dan ini adalah metode yang baik di dalam mengajar. Nah ini. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari sini. Metode yang bagus dalam mengajar. Dan yang semisal ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicontohkan oleh penulis Husulul Ma'mul, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menarik perhatian terlebih dahulu sebelum beliau ajarkan. Ini penting sekali. Jangan kita capek-capek ngomong orangnya enggak perhatian. Ya kan? Ini bukan hanya rugi kita capek ngomong, tapi dia berdosa. Hati-hati. Apalagi kita sudah sengaja duduk di majelis ilmu, saat Al-Quran dibacakan, hadis-hadis disampaikan, kita gak perhatian. Ini termasuk dosa. Ini termasuk adab yang jelek. Makanya, ini metode yang sangat bagus. Tarik perhatian. Dan ini adalah metode Rasulullah SAW. Seperti dalam banyak hadis, diantaranya beliau sebelum menyampaikan hadis, beliau kabarkan dulu, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Kenapa beliau enggak sampaikan langsung, ketahuilah dosa yang paling besar adalah ini dan itu? Tidak. Beliau tarik perhatiannya dulu. Ya. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Rabb kalian? Dan yang semisalnya banyak sekali. Rasulullah SAW menarik perhatian terlebih dahulu. Bahkan beliau pernah memerintahkan sahabatnya, istansitin nas, suruh mereka diam. Suruh mereka diam. Ya. Rasulullah SAW mau menyampaikan khutbahnya, ceramahnya. Suruh mereka diam dulu. Ya. Ini metode yang baik di dalam pengajaran ilmu. Dan kalimat i'lam ini tidaklah digunakan di dalam bahasa Arab kecuali untuk menyampaikan sesuatu yang penting setelahnya. Iya. Berarti memang apa yang akan beliau sampaikan adalah penting sekali. Iya. Kata beliau, i'lam rahimakallah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Subhanallah. Di sini kita mendapatkan satu pelajaran yang sangat berharga, juga terkait dengan pengajaran dan sifat seorang pengajar secara khusus dan sifat setiap mukmin secara umum. Yaitu apa? Hendaklah memulai dengan kata-kata yang baik, yang lemah lembut, dan mengandung kasih sayang atau perhatian yang besar yang menunjukkan kasih sayang kepada orang yang dia ajak bicara. Dan sebaik-baik cara untuk menunjukkan kasih sayang walaupun banyak orang gak paham adalah dengan mendoakan. Ya. Makanya doa itu bukan jangan dianggap sebagai satu formalitas belaka ataupun sesuatu yang karena sudah terbiasa diucapkan di lisan, kita enggak hadir hati lagi ketika mengucapkannya. Sama dengan salam. Tatkala kita mengucapkan salam kepada saudara kita, hendaklah benar-benar dalam hati kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencurahkan kebaikan kepadanya. Bukan sebagai kebiasaan masyarakat, bukan. Nah, ini banyak diperingatkan para ulama, hati-hati. Jangan sampai zikir-zikir yang kita ucapkan sudah jadi kebiasaan, bukan lagi ibadah. Bukan lagi ibadah, seperti ucapan salam. Sebagian orang sudah menganggap itu tradisi, bukan lagi ibadah. Sehingga ketika dia mengucapkannya, tidak ada harapannya kepada Allah. Tidak ada kasih sayangnya kepada, atau kurang kasih sayangnya kepada orang yang dia ucapkan salam kepadanya. Padahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbattum?" Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Afshus salama bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Iya. Maka inilah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Khususnya para pengajar, para penuntut ilmu, ya, ahlu sunnah yang punya tugas besar mendakwahkan ahlu sunnah di masyarakat. Ini bukan tugas seorang ustadz saja, bukan tugas seorang ulama, tidak. Setiap kita, ya, yang punya tugas mendakwahkan tauhid, ya, hendaklah memiliki sifat ini, sifat penyayang. Ya. Bahkan di sini terkandung peringatan kepada kita. Ini pelajaran penting lain yang bisa kita petik. Syekh ingin memberikan peringatan bahwasannya ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini atau dari ucapan Syekh. Ilmu ini dibangun di atas dasar kasih sayang. Ya. Hasilnya juga kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tujuannya mencari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ini peringatan yang diinginkan oleh Syekh. Makanya sebagian ulama di dalam syarah menyebutkan sebuah hadis yang disebut dengan Hadithul musalsal bil awwaliyah. Hadith yang selalu diriwayatkan pada periwayatan pertama. Apa hadis yang selalu diriwayatkan pada periwayatan yang pertama? Ada yang tahu? Ya. Mungkin orang mengira innamal a'malu binniyat. Bukan itu. Hadith yang selalu diriwayatkan pertama oleh para ulama ahli hadith, kalau dia mau mengajarkan hadith kepada muridnya, pertama kali dia ajarkan sebuah hadis yang berbunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Ya. Nah, hadis sahih diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ini hadis yang pertama diajarkan para ulama ahli hadis kepada muridnya. Kenapa? Ini sama persis yang dilakukan oleh penulis Thalathatul Usul. Beliau ingatkan kepada kita dengan sifat rahmat. Mengapa demikian? Karena ilmu ini dibangun di atas dasar rahmat. Dibangun di atas dasar kasih sayang. Kasih sayang kepada umat ini. Inilah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar kepada para sahabatnya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam fadd min hawlik. Maka disebabkan rahmat dari Allah, engkau wahai Muhammad berlemah lembut kepada mereka. Andaikan engkau bersikap kasar lagi keras hati, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Ini sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Iya. Jadi ini pelajaran yang bisa kita petik dari kalimat pembuka kitab Thalathatul Usul. Adapun rahimakallah, makna rahimakallah itu sendiri adalah ghafarallahu laka ma madha min dzunubika wa waffaqaka wa 'asimaka fima yastaqbil. Semoga Allah merahmatimu, itu artinya apa? Artinya adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan memberikan taufik kepadamu serta menjagamu untuk masa yang akan datang. Ya. Itu arti doa rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Apa artinya? Semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu dan memberikan taufik kepadamu untuk masa yang akan datang, menjagamu dari perbuatan-perbuatan dosa. Iya. Kalau dikatakan rahimallah wa ghafaralak, semoga Allah merahmatimu dan mengampuni dosamu, maka maknanya jadi mengampuni, merahmati itu untuk masa yang akan datang, sedangkan doa semoga Allah mengampuni untuk dosa-dosamu yang telah berlalu. Tapi kalau cuma disebut semoga Allah merahmatimu, itu sudah mencakup keduanya. Sudah mencakup keduanya. Jadi coba perhatikan, ini doa yang sangat indah sekali. Doa yang betul-betul menunjukkan cinta kita kepada saudara kita. Iya. Baik. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari i'lam rahimakallah. Baik. Kemudian apa kata beliau? Yajibu alaina i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ini bagusnya sih pegang kitab aslinya ya, bahasa Arab, supaya terbiasa. Ini bahasanya juga mudah dan gampang dihafal. Kalau siapa yang bisa menyiapkan untuk yang akan datang lebih bagus insyaallah taala. Kata beliau, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwasannya wajib atas kita mempelajari 4 permasalahan. Inilah mukaddimah yang pertama. Sebagaimana saya katakan tadi, kitab ini memiliki 3 mukaddimah sebelum masuk pada pembahasan inti. Inilah mukaddimah yang pertama, yaitu mengenal 4 permasalahan yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui. Iya. Baik. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, adalah ilmu. Baik. Di sini ada satu pelajaran yang juga terkait dengan metode pengajaran yang bisa kita petik, yaitu apa? Menyebutkan secara global sebelum membuat rincian. Dan ini banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sabda beliau, ijtanibu sab'al mubiqat. Jauhi 7 perkara yang membinasakan. Yang pertama syirik dan seterusnya. Beliau enggak langsung mengatakan jauhi syirik, jauhi ini dan itu, tidak. Beliau sebut dulu ada 7 yang perlu kalian jauhi. Ini metode yang sangat bagus. Syekh menyebutkan terlebih dahulu ada 4 permasalahan yang akan kita pelajari. Beliau enggak langsung mengatakan 1, tidak. Beliau kabarkan dulu kepada kita ada 4. Apa manfaatnya? Manfaatnya supaya kita lebih mudah memahami, penjelasannya lebih sistematis, sehingga kita lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk menghafal. Iya. Bukan hanya sekedar paham tapi hafal. Iya. Dan juga ada satu faedah penting, agar kita makin tumbuh rasa ingin tahu. Iya kan? Ketika dikabarkan, kamu harus tahu 4 perkara. Jadi muncul rasa ingin tahu. Apa saja itu? Nah, kalau orang sudah muncul rasa ingin tahu, maka ketika disampaikan ilmu kepadanya, akan lebih menempel di benaknya. Akan lebih kuat terekam di dalam hatinya. Iya. Nah, ini penting bagi seorang yang mengajarkan ilmu, menyampaikan dakwah, dia harus punya metode-metode seperti ini supaya lebih baik di dalam mengajarinya atau mendakwahinya. Baik. Maka yang pertama adalah ilmu. Inilah kewajiban kita yang pertama di dalam kehidupan dunia ini. Menuntut ilmu agama. Menuntut ilmu agama. Iya. Ilmu apa yang beliau maksudkan di sini? Tentunya ilmu syar'i. Ilmu agama. Dan ini hukumnya wajib atas setiap muslim. Ini hukumnya wajib atas setiap muslim. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan oleh penulis Husulul Ma'mul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak lain ilmu agama. Yaitu ilmu yang dengannya kita dapat mengenal hidayah, mengetahui jalan petunjuk, membedakan yang benar dan yang salah. Bukan ilmu dunia. Iya. Jadi yang diwajibkan untuk dipelajari adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia itu hukumnya mubah. Tidak wajib kita mempelajarinya, mubah. Walaupun bisa saja menjadi fardu kifayah. Yaitu ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, ilmu dunia yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, maka wajib atas sebagian orang untuk mempelajarinya demi memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Adapun ilmu agama, maka hukumnya wajib untuk mempelajari bagi setiap muslim siapapun itu. Bagi setiap muslim siapapun itu. Iya, terserah dia seorang dokter atau seorang insinyur, siapapun wajib mempelajari ilmu agama. Walaupun ulama membagi dua hukum mempelajari ilmu agama. Yang pertama wajib ain, yang kedua wajib kifayah. Yang kedua wajib kifayah. Apa yang wajib ain? Yang wajib ain itu ma la yastaqimud din illa bihi. Sesuatu yang tidak mungkin lurus agama seseorang, tegak agamanya kecuali dengannya. Contohnya apa? Contohnya ilmu tentang 3 perkara ini yang kita pelajari di dalam kitab ini. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya. Atau ilmu tauhid, demikian pula ilmu tentang sholat, puasa, yang dia enggak akan mungkin mengamalkan dengan baik tanpa dia mempelajarinya. Maka ini hukumnya fardu ain. Ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Iya. Yang agamanya tidak mungkin tegak kecuali dengan mempelajarinya. Baik. Adapun yang fardu kifayah adalah al-qadruz zaid. Yang fardu kifayah itu adalah ukuran yang lebih daripada itu. Iya. Ukuran yang lebih daripada itu seperti dalam masalah khilaf ulama, iya. Mempelajari lebih detail ucapan-ucapan dan pendapat-pendapat para ulama, Madhab Syafi'i berpendapat demikian, madhab Malik berpendapat demikian. Kemudian mana yang lebih kuat, sisi kelemahannya mana, dan seterusnya. Nah ini yang sifatnya fardu kifayah. Tidak setiap muslim wajib untuk mempelajari. Iya. Jadi dipahami ya, ilmu agama hukumnya secara umum adalah wajib. Adapun ilmu dunia hukumnya adalah mubah. Ya, mubah ini bisa jadi haram, bisa jadi fardu kifayah. Ya. Bisa jadi haram kalau seorang belajar dengan niat memberi mudarat kepada orang lain. Ya. Adapun ilmu syar'i, ilmu agama, maka hukumnya wajib. Hukumnya wajib, namun wajibnya bisa jadi fardu ain atas setiap muslim, setiap hamba, bisa jadi juga fardu kifayah. Artinya hanya diwajibkan kepada sebagian orang, kepada para ulama dan kepada para penuntut ilmu, dan tidak diwajibkan untuk semua orang. Baik. Kemudian beliau jelaskan kepada kita ilmu apa yang dimaksudkan, yang kita wajib untuk mempelajarinya. Kata beliau, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Ilmu yang beliau maksudkan yang wajib untuk kita pelajari adalah ilmu tentang Allah, yaitu mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agamanya, yaitu agama Islam, dengan disertai dalil-dalil. Iya. Inilah namanya ilmu. Inilah hakikat ilmu. Inilah ilmu yang tertinggi. Ilmu tentang Allah, tentang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentang agamanya. Tentang Islam, agamanya. Iya. Dan insyaallah taala pembahasan lebih detail tentang tiga ilmu ini akan datang setelah kita menyelesaikan tiga mukaddimah. Iya. Ini cuman beliau ingin mengabarkan kepada kita, ini yang paling utama. Jadi beliau berikan kita pemahaman yang mendasar terlebih dahulu. Pemahaman asasi. Ini adalah ilmu terpenting. Ya. Adapun perinciannya nanti akan datang insyaallah taala. Tapi perhatikan di situ, di akhir beliau katakan bil adillah, dengan dalil-dalil. Artinya apa? Inilah dasar kita mempelajari dan mengenal Allah, mengenal nabi, dan mengenal agamanya. Dengan dalil. Apa yang maksud dengan dalil? Al-Qur'an was sunnah. Sesuai dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya. Adapun barang siapa yang ingin mengenal Allah, ingin mengenal nabinya dan agamanya, tapi tidak berlandaskan dalil-dalil yang sahih, maka dia pasti tersesat. Dia pasti akan tersesat. Ya. Jadi inilah ilmu yang dimaksud. Oleh karenanya, dikatakan oleh al-imamu Syafi'i rahimahullah, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat. Maksudnya pemahaman mereka. Ini namanya ilmu. Wa ma siwa dzalika waswasatus syaitan. Selain daripada itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, itu hanya waswasnya syaitan. Ya. Ini sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kalian masih berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Iya. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi, inilah yang disebut dengan ilmu. Selain itu, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpegang teguh dengan keduanya, dia tidak akan tersesat. Berarti selain itu adalah kesesatan. Baik. Jadi, ini yang pertama kewajiban kita. Berilmu. Menuntut ilmu agama. Terutama ilmu tentang tiga perkara terpenting di dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bahkan, tiga perkara yang merupakan jaminan keselamatan kita dari azab kubur dan berbagai macam bentuk azab setelahnya. Baik, ini yang pertama. Al-thaniyatu, yang kedua, al-amalu bih, mengamalkannya. Ini kewajiban kita yang berikutnya. Setelah kita menuntut ilmu, apa yang harus kita lakukan? Mengamalkan ilmu tersebut. Ini dasar. Dasar kita menuntut ilmu. Setelah kita menuntut ilmu, hendaklah kita amalkan ilmu tersebut. Iya. Dan dua perkara ini, menuntut ilmu dan mengamalkannya. Inilah yang sering, yang selalu kita minta kepada Allah di dalam solat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud jalan yang lurus? Maksudnya adalah jalan ilmu dan amal. Sebab disebutkan setelahnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka itu yang Allah berikan kenikmatan? Mereka itulah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan pengikut-pengikut mereka. Apa yang menjadi tugas utama dan keseharian para nabi dan rasul? Tidak lain, mereka menerima ilmu dan mengamalkannya. Kemudian, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai? Dijelaskan para ulama, karena mereka apabila sudah mengerti satu ilmu, mereka tidak amalkan. Itu sebabnya orang-orang Yahudi dimurkai. Jangan mau kita mengikuti sifat mereka sehingga menyebabkan kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Kenapa mereka tersesat? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi inilah hakikatnya yang kita minta setiap hari kepada Allah. Minta agar digolongkan bersama dengan orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya. Dan minta perlindungan dari dua jalan, yaitu jalannya orang-orang yang sudah memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, atau jalan orang-orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Makanya kata para ulama, manusia itu pada umumnya secara garis besar hanya ada tiga golongan ini saja. Apakah dia pengikut para nabi dan rasul yang menuntut ilmu dan mengamalkannya, ataukah pengikut orang-orang Yahudi yang sudah tahu ilmu tapi tidak diamalkan, dan pengikut orang-orang Nasrani beramal tanpa didasari oleh ilmu. Atas dasar apa amalannya? Ikut-ikutan. Ya. Ikut-ikutan mana yang dikerjakan banyak orang itu dia ikut. Mana yang sudah jadi tradisi itu yang dia ikut. Bukan berdasarkan ilmu dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini bahaya. Maka pentingnya mengamalkan ilmu dalam kehidupan kita diperingatkan di dalam surat Al-Fatihah, dalam doa yang selalu kita minta kepada Allah. Dan inilah di antara rahasia besarnya mengapa surat Al-Fatihah yang Allah pilih untuk dijadikan surat terbaik yang wajib kita baca setiap hari dalam amalan yang terbaik, yaitu solat lima waktu, untuk memberikan peringatan kepada kita akan pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya. Baik, dan tentunya banyak sekali dalil-dalil yang memerintahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah, pohon yang tidak memberikan hasil. Iya. Dan barang siapa mengamalkan ilmunya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahkan ilmu tersebut. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Muhammad ayat ke-17, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapatkan hidayah, Allah menambah hidayah kepada mereka dan menganugerahkan ketakwaan kepada mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Di antaranya apa? Wa an ilmihi madza 'amila fihi. Tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Jadi ini di antara yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat, yaitu ilmu yang kita sudah ketahui, apakah kita sudah amalkan atau tidak. Dan ada sebagian orang yang malah dia salah pahami hadis ini. Kalau begitu katanya enggak usah menuntut ilmu, daripada nanti dituntut di hari kiamat. Kalau orang yang menuntut ilmu dia tidak amalkan, berdosa. Kata dia, kalau begitu enggak usah menuntut ilmu sekalian supaya enggak berdosa. Benar enggak seperti ini? Justru kesalahannya bertambah menjadi dua kali lipat. Orang yang tidak mau menuntut ilmu karena takut bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmunya, justru kesalahannya bertambah menjadi dua kali lipat. Yaitu kesalahan tidak mau menuntut ilmu, tidak pula mengamalkannya. Iya. Justru double kesalahannya. Baik. Jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Ini kewajiban yang kedua. Ada satu ayat yang sangat penting sekali terkait ilmu dan amal, yaitu surat At-Taubah ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak untuk dia menangkan terhadap seluruh agama. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang pengutusan Rasul dan bahwasannya agama Islam akan dimenangkan. Dengan apa Allah memenangkan? Dengan dua hal, dengan petunjuk dan agama yang hak. Dijelaskan para ulama, petunjuk maknanya adalah ilmu, agama yang hak artinya adalah amalan. Jadi inilah misi diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syarat untuk meraih kemenangan, yaitu ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Kemudian perlu dipahami, tidak mengamalkan ilmu. Tidak mengamalkan ilmu bisa jadi kekafiran, bisa jadi maksiat, bisa jadi makruh, bisa jadi mubah. Ya, perlu kita kenali untuk kita berhati-hati darinya. Ya, sekolah. Perlu kita kenali untuk kita berhati-hati darinya. Hati-hati. Orang yang tidak mengamalkan ilmu, bisa jadi kufur. Apabila yang tidak diamalkan adalah tauhid. Apabila yang tidak diamalkan adalah tauhid. Apa ya? Apabila itu berupa perintah Allah, apabila itu berupa perintah Allah yang tidak diamalkan, maka itu maksiat. Jika itu adalah hal yang mustahab, yang disunahkan, maka itu adalah makruh. Itu adalah makruh. Sebaliknya, jika itu tidak diwajibkan, tidak disunahkan, apabila tidak dia amalkan, maka hukumnya mubah. Baik. Ini rincian. Rincian orang yang meninggalkan amalan. Kita masuk pada kewajiban yang berikutnya. Kata Syekh, "Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih." Yang ketiga adalah mendakwahkan ilmu. Yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Iya. Inilah kewajiban kita yang berikutnya. Mendakwahkan ilmu yang sudah kita ketahui kepada orang lain. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. Dan yang paling utama adalah ilmu tauhid. Kita pelajari, kita amalkan, dan kita dakwahi. Inilah kewajiban setiap muslim yang ketiga. Tidak cukup kita mempelajari ilmu, mengamalkannya pada diri kita sendiri saja. Kita punya kewajiban untuk berdakwah. Dan ini adalah tugas pengikut para nabi dan rasul alaihissalatu wassalam. Walaupun seseorang sudah memiliki ilmu, bahkan luas ilmunya, tetapi dia tidak mendakwahinya atau mengajarkannya, tidak mendakwahkannya dan tidak mengajarkannya, maka dia belum dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Apa kata Allah? Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Perhatikan ayat yang mulia ini. Menjelaskan kepada kita syarat seseorang itu tergolong kepada pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah di atas ilmu. Baik. Perhatikan ayat ini. Allah memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan kepada umatnya jalan yang beliau lalui adalah jalan dakwah. Dakwah di atas ilmu. Kemudian beliau diperintahkan untuk mengabarkan pengikut-pengikutnya juga berdakwah di atas ilmu. Maka dikatakan para ulama, syarat untuk menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berdakwah. Dan memang jamaah sekalian, siapa lagi yang melanjutkan tugas dakwah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Karena setelah nabi diutus, tidak ada lagi nabi yang lain selain beliau. Iya. Beda dengan Bani Israel dahulu. Setiap kali meninggal seorang nabi, langsung Allah ganti dengan nabi yang lain terus. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tidak ada lagi Allah angkat sebagai nabi. Siapa lagi yang bertugas untuk mendakwahkan agama yang mulia ini, menjadi sebab hidayah dan rahmat bagi alam semesta? Tidak lain umat Islam itu sendiri. Umat Islam itu sendiri yang mewariskan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka juga berkewajiban untuk mengamalkan dan mengajarkannya kembali. Jadi ayat yang mulia ini memberikan peringatan kepada kita. Selamanya kita belum dianggap sebagai pengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita berdakwah. Tetapi ayat ini juga menjelaskan kepada kita salah satu metode dakwah beliau yang paling penting. Salah satu metode dakwah beliau yang paling penting. Apa itu? Ilmu. Dakwahnya harus dibangun di atas dasar ilmu. Bahkan dikatakan di sini, ala basirah. Di atas basirah. Basirah itu adalah tingkatan ilmu yang paling tinggi. Basirah itu kan artinya penglihatan. Artinya, ilmu yang kita miliki, yang kita pelajari, harus betul-betul kita sampai pada kebenaran, sampai kita yakini betul, seakan-akan kita melihatnya. Iya. Seakan-akan kita melihatnya. Itu ilmu yang dituntut dari kita. Dan dijelaskan para ulama, ilmu yang diperlukan untuk berdakwah, itu ada tiga. Pertama, ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, ilmu tentang cara menyampaikan. Dan yang ketiga, ilmu tentang kondisi orang yang kita sampaikan ilmu tersebut. Iya. Kita harus tahu bagaimana kondisinya. Baik. Jadi, bukan sembarang dakwah yang diinginkan di sini. Tetapi dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Kalau kedengaran di situ, matikan aja. Kedengaran kan? Ya. Baik. Jadi, dakwah yang dimaksudkan di sini adalah dakwah yang dibangun di atas dasar ilmu. Bukan sekedar semangat belaka. Bukan sekedar semangat belaka. Iya. Maka di sini juga menunjukkan pentingnya menuntut ilmu. Baik. Ini kewajiban kita yang ketiga, mendakwahkan ilmu yang telah kita pelajari. Dan penulis kitab Husulul Ma'mul ini menambahkan satu faedah penting, yaitu tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang da'i. Beliau sebutkan beberapa poin. Yang pertama adalah, bisa dilanjutkan? Lanjutkan aja. Gak kedengaran? Oh ya, baik. Tes. Tes. Baterai kan. Tes. Baik. Penisyarah. Hafizahullah Ta'ala menyebutkan satu faedah yang sangat penting, yaitu tentang sifat-sifat yang hendaklah dimiliki oleh seorang da'i, seorang yang berdakwah. Artinya sifat seorang muslim yang kita semuanya diwajibkan untuk berdakwah, agar dakwah kita diterima dan memberikan pengaruh. Yang pertama adalah, hendaklah seorang yang berdakwah itu senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah, mestinya dia yang lebih dulu untuk mengamalkannya. ketika dia melarang seseorang atau orang lain untuk meninggalkan yang haram, mestinya dia yang lebih dulu melakukannya. Yang kedua, ikhlas di dalam amalannya, tidak mengharapkan dunia, tidak pula pujian manusia, tetapi karena Allah semata-mata. Yang ketiga, ilmu. Hendaklah dia bermodalkan ilmu, yaitu tiga macam ilmu tadi yang saya sebutkan, yang harus dia miliki. Yang keempat, kesabaran, dan mampu mengekang dirinya ketika marah. Karena orang yang berdakwah itu berhadapan dengan berbagai macam bentuk manusia, harus sabar menghadapi kondisi orang. Iya. Kemudian yang kelima, hendaklah dia tahu prioritas, mengerti prioritas apa yang harus dia sampaikan, yaitu tauhid pertama kali, masalah-masalah akidah, keyakinan. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji, rukun Islam, dan seterusnya. Jangan dia sampaikan yang lain, dia abaikan yang penting. Tetapi dia sampaikan sesuai urutan, mana yang lebih penting dan berikutnya. Iya. Kemudian yang keenam, hendaklah dia menempuh metode yang diajarkan Al-Quran, sebagaimana di dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Allah jelaskan kepada kita tiga metode. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Dengan hikmah. Ya, dengan ucapan yang tepat. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan nasihat yang baik. Yaitu dengan targhib wa tarhib, motivasi dan ancaman. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang ketiga, debatlah dengan cara yang terbaik. Debatlah dengan cara yang terbaik. Ini maksudnya, kalau seseorang itu perlu didebat, maka debatlah dengan cara yang terbaik. Bukan debat kusir, bukan debat untuk mencari menang, tapi debat dengan ilmu, dengan kelembutan, dengan hikmah. Iya. Ini tiga cara dakwah yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat ke-125. Dikatakan Imam Al-Qayyim rahimahullah, ini adalah tiga cara untuk menghadapi tiga jenis manusia. Pertama, dengan hikmah. Kepada siapa? Kepada orang yang mencari kebenaran, mudah dinasihati. Yang kedua, dengan nasihat yang baik. Nasihat yang baik yang dimaksudkan apa? Berikan motivasi dan ancaman, yaitu motivasi dan ancaman dari Al-Quran dan Sunnah. Kepada siapa ini? Kepada orang yang memang kita lihat perlu. Perlu untuk disampaikan seperti itu. Misalkan dia tidak akan mengamalkannya dengan baik kecuali setelah kita sampaikan kepadanya janji baik dari Allah bagi siapa yang mengamalkannya, atau sebaliknya ancaman bagi siapa yang tidak mengamalkannya. Iya. Kemudian yang ketiga, debat dengan cara yang baik. Kepada siapa? Kepada orang yang menentang kebenaran. Iya. Jadi enggak semua kita debat. Kalau dia menentang, apalagi dia melontarkan syubhat, maka kita bantah dengan bantahan yang ilmiah. Iya. Jadi inilah sifat-sifat seorang dai, sifat-sifat yang paling mendasar yang harus dimiliki agar dakwahnya diterima. Ini masya Allah satu faedah yang sangat bagus. Baik. Kemudian yang berikutnya, kata beliau rahimahullahu taala, ar-rabi'ah, kewajiban kita yang keempat adalah apa? As-sabru 'alal adza fihi, bersabar menghadapi gangguan di dalamnya. Di dalam apa? Di dalam menuntut ilmu, mengamalkannya dan mengajarkannya. Ya, harus sabar menghadapi. Inilah salah satu kemestian yang mesti kita hadapi di dalam hidup ini. Butuh kesabaran. Perlu untuk menguatkan kesabaran. Karena siapapun yang berjalan di atas jalan kebenaran, mesti mendapatkan ujian. Itu sudah sunnatullah. Sudah sunnatullah. Siapapun yang berjalan di atas jalan kebenaran, mesti diuji. Bahkan ini adalah sunnah Allah untuk seluruh makhluknya. Makhluk di dunia ini tidak akan lepas dari dua keadaan. Keadaan yang menuntutnya untuk bersyukur dan keadaan yang menuntutnya harus sabar. Ya. Namun, lebih-lebih lagi yang butuh kesabaran adalah seorang muslim dan seorang yang berusaha meneladani Rasulullah SAW dan para sahabat. Yaitu dengan menuntut ilmu, mengamalkannya dan mendakwahkannya. Lebih harus dia kuatkan kesabarannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi. Luar biasa. Allah perintahkan kita untuk bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita, mengingatkan kita, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian yang telah datang kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya. Massathumul ba'sa wad-dharra. Mereka ditimpa dengan berbagai macam malapetaka dan bahaya. Wazulzilu, dan mereka digoncang dengan berbagai macam tekanan kehidupan. Hatta yakular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai rasul dan orang-orang yang beriman berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu dekat. Ya. Yeah. Dan sabar yang dibutuhkan oleh seseorang di dalam tiga keadaan. Dalam tiga keadaan. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, sabar di dalam menghadapi musibah. Sabar di dalam menghadapi musibah. Iya. Dan subhanallah, kata sabar ini, syariat sabar, perintah sabar, keutamaan sabar, disebutkan di dalam Al-Quran tidak kurang di dalam 104 tempat. 104 kali. Menunjukkan pentingnya kesabaran. Iya. Dan setiap kali tinggi keimanan seseorang, maka dia harus lebih menguatkan kesabarannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Yang paling keras cobaannya, ujiannya, balanya adalah para nabi. Para nabi yang paling kuat mendapatkan ujian. Maka kita punya teladan. Kemudian yang semisal dan yang semisalnya sesuai dengan kadar keimanan. Yubtala ar-rajul ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan agamanya. Sesuai dengan kuatnya imannya. Demikian. Butuh kesabaran. Di dalam hidup ini, terutama di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci untuk meraih kesuksesan dan keistiqomahan sampai akhir hayat adalah bersabar. Baik. Inilah 4 kewajiban setiap muslim. 4 kewajiban setiap muslim dalam kehidupan kita ini, kalau kita melakukan 4 kewajiban ini, maka kita selamat insyaallah taala. Kalau hilang salah satunya, tidak kita lakukan, maka kita akan celaka. Buktinya beliau menyebutkan dalil terhadap 4 kewajiban ini. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal asr, demi masa. Allah bersumpah. Ini adalah surat yang akan menjelaskan kepada kita 4 kewajiban kita. di dalam hidup ini, menuntut ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya dan bersabar. Yaitu dalam satu surat yang Allah mulai dengan sumpah demi masah. Dan Allah boleh bersumpah dengan menyebut nama waktu, adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bighairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah kafir atau menyekutukan Allah. Ya. Kemudian kata Allah, "Innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Allah mengabarkan kepada kita keadaan dan hakikat kondisi manusia. Berada dalam kerugian. Apa artinya kerugian? Artinya adalah al-halak, kebinasaan. Apa maknanya kebinasaan? Maknanya adalah kesesatan di dunia dan azab di akhirat. Allah kabarkan kepada kita inilah kondisi manusia tanpa terkecuali. Bahkan Allah kuatkan dengan tiga penguat. Yang pertama sumpah demi masa. Yang kedua kata inna. Ini huruf untuk menguatkan. Yang ketiga lam. Kalimat lam pada lafi. Ini tiga penguat. Luar biasa. Kemudian alif lam pada kata al-insan. Itu alif lam lil istighraq. Untuk menunjukkan apa? Seluruhnya tanpa terkecuali. Mencakup seluruhnya. Iya. Tanpa terkecuali seluruh manusia dalam kebinasaan. Allah tekankan dengan tiga tekanan. Barulah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengecualian. Siapa yang dikecualikan? Yang tidak binasa, tidak merugi, yaitu mereka yang bersifat dengan empat sifat yang telah disebutkan tadi. Yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Makanya kata Allah, illa alladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan kewajiban menuntut ilmu. Kenapa? Karena enggak mungkin dia beriman, seseorang itu beriman tanpa ilmu. Iya kan? Ini sisi pendalilannya. Iya. Ini menunjukkan kewajiban yang pertama. Kewajiban menuntut ilmu. Bagaimana caranya kita beriman kalau tidak menuntut ilmu? Kita akan tersesat. Kemudian yang kedua, wa'amilus sholihat. Dan mengamalkan ilmu tersebut. Beramal soleh. Apa yang dimaksud dengan amal soleh? Yaitu amalan yang terpenuhi padanya dua syarat. Ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Iya. Ini syarat yang kedua. Berilmu saja tapi tidak diamalkan, belum memenuhi syarat untuk selamat dari kerugian dan kesesatan. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Ada kewajiban yang berikutnya, watawasaw bil haq. Saling menasehati dengan kebenaran. Itulah namanya berdakwah. Mengajarkan kebenaran. Mengajarkan kebenaran. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Masih ada syarat yang keempat untuk selamat dari kerugian, watawasaw bis sabr. Saling berwasiat untuk bersabar. Iya. Karena kalau orang tidak sabar, awalnya mungkin dia rajin menuntut ilmu. Ya. Baru 1-2 kali pertemuan dia udah enggak sabar. Ya. Akhirnya dia putus menuntut ilmu. Awalnya dia semangat beramal, mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Datang celaan dari kiri kanan, bahkan tidak jarang dari keluarga sendiri. Berkurang sabarnya, akhirnya dia tidak lagi mengamalkan ilmunya. Awalnya dia rajin berdakwah, tapi banyak tantangan, banyak celaan, sampai dicap aliran sesat dan semacamnya. Akhirnya hilang kesabarannya, sudah, ikut sajalah. Banyak orang gak usah bikin yang aneh-aneh, macam-macam. Ya. habis sudah kesabarannya. Nah ini pentingnya untuk bersabar. Baik. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah Muhammad bin Idris Al-Qurashi, imam yang masyhur, salah satu imam yang empat, meninggal pada tahun 204 Hijriah. Apa kata beliau? Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan kepada makhluknya kecuali surat ini, maka sudah cukup bagi mereka sebagai hujjah. Ya. Apa maksud ucapan beliau? Maksudnya, satu surat ini, surat wal asri, untuk mengingatkan seluruh kewajiban kita secara global, sudah cukup. Karena sudah mencakup semuanya. Subhanallah. Inilah kandungan dan hakikat surat ini. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah berkata demikian. Andaikan satu surat ini aja untuk menjelaskan kewajiban kita secara global, itu hanya empat dalam hidup ini, maka sudah cukup. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, "Lau tadabbara an-nas hadhihi surah lawasi'at um." Andaikan manusia mentadabburi surat ini, maka sudah mencukupi mereka. Ya, karena kandungan dan makna yang terdapat di dalam surat yang mulia ini. Baik. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan berkata al-Imam al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau. Inilah bagian akhir mukaddimah yang pertama. Babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Siapa al-Bukhari? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, yang meninggal pada tahun 256 Hijriah. Imam besar ahli hadis, penulis kitab Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata di dalam sahih beliau, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Nah, di sini penulis Salafatul Usul ingin menekankan kepada kita pentingnya ilmu sebelum beramal. Pentingnya ilmu sebelum beramal. Iya. Pentingnya kita menuntut ilmu, terutama ilmu tentang tiga landasan utama ini. Sampai Imam Bukhari membuat satu bab khusus, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini kewajiban setiap kita. Jangan mengatakan apapun, jangan berbuat apapun dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum berdasar ilmu, sebelum memahami ilmunya. Iya. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Kata Allah, ketahuilah, ilmuilah, bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonkanlah ampunan terhadap dosamu. Surat Muhammad ayat ke-19. Kata Al-Bukhari rahimahullah, fabada'a bil ilmi. Maka Allah memulai dengan ilmu. Perhatikan ayat ini, surat Muhammad ayat ke-19, Allah mulai dengan ilmu. Fa'lam, berilmulah, atau ketahuilah. Iya. Allah mulai dengan ilmu. Kemudian kalimat yang berikutnya, itu bukan dari Imam Bukhari, tetapi sudah dari penulis Salasatul Usul, atau bisa jadi juga di dalam, itu masih ucapan Imam Al-Bukhari, dalam apa namanya, nuskhah, atau cetakan dulu yang dimiliki oleh Syekh. Tapi dalam cetakan-cetakan sekarang itu tidak ada kalimat yang berikutnya. Hanya bagian yang pertama saja. Fabada'a bil ilmi. Allah mulai dengan ilmu. Kemudian yang berikutnya, qoblal qawli wal amal, sebelum ucapan dan perbuatan. Maksudnya apa ucapan? Kalimat la ilaha illallah. Maksudnya apa perbuatan? Istighfar. Jadi ayat ini, surat Muhammad ayat ke-19, mencakup ilmu, ucapan dan perbuatan. Allah mulai pertama dengan ilmu, kemudian dengan ucapan la ilaha illallah, dan perbuatan yaitu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi pendalilannya. Dan tentunya banyak ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut, yaitu kewajiban berilmu sebelum berucap dan beramal. Iya. Walhamdulillah, inilah penjelasan ringkas bagian pertama kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha. Semoga ada manfaatnya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya dan mengajari kita apa yang belum kita ketahui, dan memberikan taufik untuk kita melanjutkan pembahasan kitab ini sampai selesai dan kita mendapatkan faedah. Baik, mungkin kalau ada tanya jawab silakan saja, tapi kita jawab habis sholat zuhur ya. Sudah masuk waktu zuhur. Kalau ada pertanyaannya dimasukin saja. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin.